Bismillahirrahmanirrahim. Departemen Urusan Keislaman, Wakaf Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia dengan bangga mempersembahkan beberapa pelajaran penting untuk segenap umat oleh Syekh Yang Mulia Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai kaum muslim selalu merasa haus akan ilmu-ilmu pengetahuan Islam, apalagi di tengah-tengah gejolak dunia modern. Kita masih sering tidak memahami pokok-pokok agama Islam, seperti apakah kita harus berbuat jika sama sekali belum mampu menghafal dan membaca Al-Quran, juga apa makna La ilaha illallah dan apa itu rukun iman, rukun Islam, serta bagaimana merawat jenazah. Pertanyaan-pertanyaan di atas dan juga pertanyaan-pertanyaan keagamaan lainnya dapat Anda dengarkan jawabannya dalam kaset ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah wahyu Allah yang harus kita pelajari. Mengapa kita harus membacanya atau bahkan menghafalnya? Akan tetapi, jika kita sama sekali belum mampu menghafalnya, apakah anjuran saya untuk umat Islam? Yaitu mempelajari surah Al-Fatihah dan sedapat mungkin dari surah-surah pendek, dari surah Az-Zalzalah sampai surah An-Nas. Dengan cara talqin atau mengikuti bacaan guru, memperbaiki bacaan dan hafalannya, serta menjelaskan hal-hal yang wajib difahami. Tuan Syekh, berikutnya kami juga mohon penjelasan tentang makna La ilaha illallah dan syarat sahnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu. Makna dan syarat La ilaha illallah, yaitu penjelasan tentang arti persaksian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha, tidak ada ilah, berarti meniadakan seluruh sesembahan selain Allah, atau menyembah zat yang disembah dengan cinta, takut, harapan dan ketaatan kepadanya. Illallah, selain Allah, berarti menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak menjadikannya sekutu baginya. Adapun makna Muhammad Rasulullah adalah persaksian seorang mukmin terhadap Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Allah. Syarat-syarat atau sahnya persaksian La ilaha illallah sebagai berikut. Pertama, ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Kedua, keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Ketiga, ikhlas yang tidak dicampuri dengan syirik. Keempat, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Kelima, cinta yang tidak dicampuri dengan kebencian. Keenam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Ketujuh, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Kedelapan, pengingkaran terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Syarat-syarat di atas terhimpun pada dua bait syair berikut ini. Al-yakin wa ikhlas wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laka wa zida thaminuha al-kufran minka bima siwa al-ilah min al-ashya'i qad uliha. Ilmu, keyakinan dan ikhlas serta kejujuran bersama, cinta dan taat serta menerimanya, ditambah syarat yang kedelapan adalah pengingkaran terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Tuan Syekh, kami juga mohon penjelasan tentang rukun-rukun iman. Rukun iman ada enam. pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada para malaikatnya, ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, keempat beriman kepada rasul-rasulnya, kelima beriman kepada hari akhirat, keenam beriman kepada qadar atau takdir atau ketentuan Allah baik dan buruknya. Setelah puasa jelaskan rukun-rukun iman, maka kami juga mohon penjelasan tentang pembagian tauhid dan macam-macam syirik. Tauhid itu terbagi tiga bagian, yaitu pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Syirik itu terbagi tiga bagian, yaitu pertama syirik akbar atau syirik besar, kedua syirik asgar atau syirik kecil, dan yang ketiga syirik khafi atau syirik tersembunyi. Kalau boleh saya menjelaskan lebih lanjut, apakah itu yang dimaksud dengan syirik akbar? Syirik akbar berakibat runtuhnya seluruh amal perbuatan dan kekal di neraka bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Surah At-Taubah ayat 17. Orang yang mati sedang ia masih melakukan syirik akbar ini, ia tidak akan diampuni, haram baginya surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Di antara bentuk-bentuk syirik akbar ini ialah berdoa kepada orang mati, kepada berhala-berhala, memohon pertolongan dari mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka dan sebagainya. Itu tadi syirik akbar, Tuan Syekh. Bagaimana pula halnya dengan syirik asghar? Syirik asghar ialah perbuatan yang penamaannya ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, akan tetapi tidak termasuk jenis syirik akbar seperti riya, dalam beberapa perbuatan, bersumpah dengan selain Allah, ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan dan sebagainya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwatu ma akhafu alaikum syirkul akbar, fasu'ila anhu faqal ar-riya. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيع الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيع عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرثنا سسوات ينفل أكو تبتكن ومنفى كامو adalah syirik asghar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik asghar, beliau menjawab, ia adalah riya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani serta Al-Baihaqi dari Mahmud bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang baik. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dengan beberapa sanad yang baik dari Mahmud bin Lubayk dari Rafi' bin Hudayj dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man halafa bi syai'in duna Allah faqad asyrak. Rawahu al-Imam Ahmad bi isnad sahih an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Warawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnad sahih min hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyrak. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau berbuat syirik. Dan sabda beliau, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Artinya, janganlah kamu mengatakan jika dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan. Akan tetapi katakanlah jika dikehendaki Allah kemudian dikehendaki fulan. Dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Syirik asghar ini tidak berakibat ridha atau keluar dari agama Islam. Tidak pula berakibat kekal di neraka. Akan tetapi ia atau syirik asghar tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid yang diwajibkan. Tuan-tuan, yang terakhir syirik khafi. Mohon penjelasan lebih lanjut. Syirik khafi dalilnya adalah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal. Qalu bala ya rasulullah. Qala asy-syirk al-khafi. Yaqulu ar-rajul sayusalli sayuzayyin salatahu bima yara min nazari ar-rajul ilayhi. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Artinya, maukah kamu aku beritahukan apa yang paling aku takutkan menimpa kamu lebih dari takutku atasmu terhadap Al-Masih Ad-Dajjal? Mereka para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ia itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bahwa seseorang berdiri lalu sholat, kemudian ia membaguskan sholatnya karena ia melihat ada orang yang sedang memperhatikannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Syirik dapat juga dibagi dua saja, syirik akbar dan syirik asgar. Sedang syirik khafi dapat masuk pada kedua syirik tersebut. Syirik khafi dapat masuk pada syirik akbar seperti syirik orang-orang munafik, karena mereka mengumpulkan akidah mereka yang batil dan menampakkan keislaman mereka atas dasar riya dan takut atas kepentingan diri mereka. Sedang syirik askar seperti riya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Mahmud bin Lubaid al-Ansari yang telah lalu dan hadis Abu Sa'id Jasas. Wallahu waliyut taufiq, hanya Allah lah yang dapat memberi pertolongan. Terima kasih Tuan Syekh. Setelah Tuan Syekh jelaskan rukun-rukun iman dan juga macam-macam tauhid serta macam-macam syirik, kami juga mohon dijelaskan tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Kelima, menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram bagi orang-orang yang mampu. Tuan Syekh, di antara rukun Islam yang Tuan Syekh jelaskan, terdapat sholat atau sembahyang. Nah, bolehkah Tuan Syekh menjelaskan syarat-syarat sholat tersebut? Syarat-syarat sholat, pertama Islam, kedua akal atau berakal, ketiga tamyiz, yaitu mampu membedakan antara baik dan buruk, keempat tidak berhadas, kelima menghilangkan najis, keenam menutup aurat, ketujuh tiba waktu sholat, kedelapan menghadap kiblat, dan kesembilan niat. Itu saja syarat-syarat sholat Tuan Syekh. Sekarang bolehkah kamu tahu rukun-rukunnya? Rukun-rukun sholat. Pertama, berdiri jika mampu. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Keempat, ruku. Kelima, i'tidal setelah ruku. Keenam, sujud atas tujuh anggota tubuh. Dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki dengan menempelkan ujung jari-jari, dahi dan hidung. Ketujuh, bangkit dari sujud. Kedelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, tuma'nina, tenang pada seluruh gerakan. Kesepuluh, tertib atau rutin pada pelaksanaan rukun-rukun sholat. Kesebelas, tasyahud akhir. Kedua belas, duduk pada tasyahud akhir. Ketiga belas, bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ke-14, adalah dua kali salam. Berikutnya, apa sajakah hal-hal yang diwajibkan dalam sholat atau sembahyang? Kewajiban-kewajiban sholat. Hal-hal yang wajib dalam sholat ada 8, yaitu pertama, seluruh ucapan takbir selain takbiratul ihram. Kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya bagi imam dan munfarid atau orang yang sholat sendiri. Ketiga, ucapan Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, kami hanya untukmu segala puji. Keempat, ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung di kala ruku. Kelima, ucapan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi di kala sujud. Keenam, ucapan Rabbil Firli. Ya Allah, ampunilah aku di kala duduk antara dua sujud. Ketujuh, tasyahud awal. Kedelapan, duduk pada tasyahud awal. Tadi Tuan Syekh menyebut kalimat tasyahud. Nah, bolehkah kami tahu bacaan tasyahud itu? Bacaan tasyahud itu sebagai berikut. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Artinya, segala penghormatan hanya milik Allah. Demikian pula seluruh keselamatan dan kebaikan. Semoga keselamatan untukmu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang abadi selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Artinya, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah berkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Pada tasyahud akhir, ia membaca bacaan tasyahud awal di atas, kemudian menambahkannya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab jahannam dan azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Setelah itu, ia memilih doa yang dikehendaki, terutama doa-doa maksur yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya doa berikut ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta untuk membaguskan ibadah kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak. Banyak berbuat dosa dan maksiat. Sedang tak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan maghfirah atau ampunan darimu. Dan rahmatilah aku. Sesungguhnya hanya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Adapun pada tasyahud awal, setelah selesai membaca dua kalimah syahadat, ia berdiri di rakaat ketiga pada salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan jika ia membaca salawat, maka hal itu lebih baik atas dasar keumuman hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Kalau tadi Tuan Syekh telah menguraikan syarat, rukun dan hal-hal yang wajib dilakukan dalam salat, maka wahai Tuan Syekh, apakah hal-hal yang disunnahkan di dalam salat atau sembahyang itu? Sunnah-sunnah salat antara lain, pertama istiftah atau membaca bacaan iftitah setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-fatihah. Kedua, bersedekap, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada pada saat berdiri sebelum rukuk dan setelahnya. Ketiga, mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari-jari, tangan terbuka sepadan dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat takbir pertama, pada saat rukuk pada saat bangkit dari rukuk dan pada saat berdiri dari tasyahud awal dan rakaat ketiga. Keempat, membaca tasbih, bacaan rukuk dan sujud lebih dari satu kali. Kelima, membaca doa, memohon maghfirah atau ampunan lebih dari satu kali pada saat duduk antara dua sujud. Keenam, mengupayakan agar kepala lurus dengan punggung pada saat rukuk. Ketujuh, pada saat sujud kedua lengan berjauhan dari kedua pinggang dan perut atau berjauhan dari kedua paha. Kedelapan, pada saat sujud mengangkat kedua hasta atau siku dari tempat sujud. Kesembilan, duduk di atas telapak kaki kiri yang dibaringkan dan menegakkan telapak kaki kanan pada tasyahud awal dan ketika duduk antara dua sujud. 10. Duduk tawarruk pada tasyahud akhir dengan cara duduk di atas pinggul dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan. 11. Menegakkan telapak kaki kanan di kala duduk. 12. Membaca salawat dan tabrik, yaitu doa mohon berkah untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau, untuk Nabi Ibrahim dan keluarga beliau pada saat tasyahud awal. 13. Membaca doa pada tasyahud akhir. 14. Membaca dengan jahar atau mengeraskan suara pada solat fajr, solat Jumaat, solat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, solat istisqa, minta hujan, dan pada dua rakaat pertama dari solat maghrib dan isya. 15. Membaca dengan sir, tidak mengeraskan suara pada solat zuhur, asar, pada rakaat ketiga dalam solat maghrib, dan pada dua rakaat terakhir dalam solat isya. 16. Membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Perlu diperhatikan sunnah-sunnah solat yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang telah kami sebutkan di atas, seperti membaca bacaan lanjutan dari bacaan Rabbana walakal hamd pada saat bangkit dari duduk, yakni bagi imam, makmum dan munfarid. Bacaan lanjutan tersebut adalah sunnah, termasuk pula sunnah solat adalah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari tangan pada saat rukuk. Lalu Tuhan, apa saja yang dapat membatalkan sholat atau sembahyang itu? Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, berbicara dengan sengaja sedang ia ingat atau sadar dan mengetahui hukum tidak bolehnya berbicara dalam solat. Adapun orang yang lupa dan jahil tidak mengetahui hukumnya, maka solatnya tidak batal. Kedua, tertawa. Ketiga, makan. Keempat, minum. Kelima, membuka aurat. Keenam, menyimpang jauh dari arah kiblat. Ketujuh, banyak bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan berturut-turut. Dan kedelapan, batal wudu. Kami sering mendengar bahwa orang yang akan salat harus berwudu. Nah, apa sajakah syarat-syarat wudu itu? Syarat-syarat wudu ada 10, yaitu pertama Islam, kedua akal atau berakal, ketiga tamyiz atau membedakan antara yang baik dan buruk, keempat niat, kelima meneruskan niat dengan tidak berniat untuk menghentikannya sampai selesai wudunya. Keenam, hal-hal yang mewajibkan untuk wudu telah hilang. Ketujuh, istinja atau bersuci dengan air atau istijmar, bersuci dengan batu sebelum wudu bagi yang selesai buang air. Kedelapan, air yang dipakai berwudu suci dan mubah. Kesembilan, menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kesepuluh, tiba waktu solat bagi orang yang hadasnya terus-menerus kerana sakit. Thank you. apa sajakah yang diwajibkan dan disunahkan di dalam berwudu? Hal-hal yang wajib dalam berwudu ada 6, yaitu pertama membasuh muka, termasuk berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung. Kedua membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Ketiga mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kelima tertib atau beruntun. Dan keenam mualah atau langsung antara membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lainnya dengan tidak diselah-selahi waktu yang panjang. Disunatkan dalam berwudu untuk mengulangi sampai 3 kali, yaitu ketika membasuh muka, kedua tangan dan kedua kaki. Demikian pula ketika berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung, dan wajib melakukan semua itu sebanyak 1 kali saja. Adapun mengusap kepala, maka tidak disunatkan untuk diulangi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Beritahu apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 6. Pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dubur dan kemaluan. Kedua, sesuatu najis yang keluar dari tubuh. Ketiga, hilang akal atau tidak sadar disebabkan oleh tidur atau lainnya. Keempat, menyentuh kemaluan atau dubur dengan tangan tanpa pembatas. Kelima, makan daging unta. Keenam, ribdah atau keluar dari agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari hal itu. Catatan penting. Pertama, adapun memandikan jenazah, maka yang benar adalah bahwa ia memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Hal itu adalah pendapat kebanyakan ulama karena tidak adanya dalil yang menyatakan hal itu, yakni bahwa batal wudu karena memandikan jenazah. Kecuali jika orang yang memandikan jenazah itu menyentuh kemaluan si mayit dengan tangannya tanpa pembatas, maka ia wajib wudu. Dan yang wajib bagi orang yang memandikan jenazah adalah tidak menyentuh kemaluan si mayit melainkan dengan pembatas. Kedua, demikian pula hanya dengan menyentuh wanita atau bersentuhan dengan wanita sama sekali tidak membatalkan wudu, baik sentuhan tersebut disertai dengan syahwat atau tidak disertainya, selama ia atau kemaluannya tidak mengeluarkan sesuatu. Hal ini adalah pendapat yang paling benar dari 2 pendapat para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian beliau salat tanpa berwudu lagi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat di surah An-Nisa dan surah Al-Maidah yang mencantumkan nas, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabussalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Artinya, atau kamu telah menyentuh perempuan. Surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Maka yang dimaksud dengan nas tersebut adalah jima atau bersetubuh menurut pendapat terkuat dari 2 pendapat para ulama. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan banyak ulama salaf dan khalaf. Wallahu waliyut taufiq, dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufiq. Di dalam kehidupan, kita tentu harus beretika atau berakhlak seperti yang dianjurkan Islam. Bolehkah Tuan Syekh menjelaskan etika-etika Islam itu secara global? Berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap Muslim, seperti pertama jujur, kedua bertanggung jawab, ketiga menjaga kesucian, keempat malu, kelima berani, keenam dermawan, ketujuh menepati janji, kedelapan menjauhi seluruh yang diharamkan Allah, kesembilan berlaku baik dengan para tetangga, kesepuluh membantu orang-orang yang memerlukan bantuan sesuai kemampuan, dan akhlak-akhlak lainnya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai akhlak yang disyariatkan. Itu tadi akhlak Islamnya secara global. Nah, bolehkah Tuan Syekh memberi penjelasan lebih rinci tentang adab-adab Islamnya? Beradab dengan adab-adab Islamnya antara lain, pertama mengucapkan salam, kedua berseri-seri, ketiga makan dan minum dengan tangan kanan, keempat membaca basmalah atau bismillah di saat mulai makan, kelima membaca hamdalah atau alhamdulillah di saat selesai makan. Keenam mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Ketujuh menjawab orang bersin jika ia mengucapkan alhamdulillah dengan mengucapkannya pada yarhamkumullah, semoga Allah merahmatimu. Kedelapan memperhatikan adab-adab yang disyariatkan pada saat masuk masjid, keluar masjid, keluar masuk rumah, bepergian atau dalam perjalanan, dengan kedua orang tua, dengan para kerabat dan para tetangga, dengan orang-orang yang lebih tua, dengan orang-orang yang lebih muda, mengucapkan tahniah atau selamat kepada orang yang mendapat kelahiran anak, mengucapkan selamat atau mendoakan agar mendapat berkah kepada orang-orang yang menikah, mengucapkan takziah, ucapan duka cita terhadap orang yang mendapat musibah, di saat berpakaian, membuka pakaian, dan dalam beralas kaki. Setelah Tuan Syekh jelaskan tentang akhlak dan adab Islamnya, bolehkah Tuan Syekh menjelaskan apa saja maksiat yang harus kita jauhi? Di antara bentuk-bentuk maksiat yang harus diwaspadai adalah pertama, tujuh macam yang membinasakan, yaitu berbuat syirik, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berbuat zina wanita mukminah yang suci. Kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi dengan para kerabat. Keempat, menjadi saksi palsu. Kelima, mengucapkan sumpah dusta. Keenam, mengganggu atau menyakiti tetangga. Ketujuh, berbuat zalim terhadap sesama manusia dalam hal darah, harta dan kehormatan atau nama baik mereka. Kedelapan, minum minuman yang memabukkan. Kesembilan, berjudi. Kesepuluh, ghibah atau bergunjing atau menyebutkan aib orang lain dan ia tidak hadir. Kesebelas, mengadu domba atau menyebarkan permusuhan. Dan dosa-dosa lainnya yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentu akan mati atau menemui ajalnya sendiri-sendiri. Nah, apakah saran Tuan Syekh tentang hal-hal yang harus kita lakukan terhadap jenazah? Pertama, jika telah diyakini kematian seseorang, maka kedua matanya dipejamkan, kedua rahangnya dirapatkan. Kedua, wajib hukumnya memandikan mayit muslim, kecuali bila ia syahid, wafat di medan perang, maka ia tidak dimandikan dan tidak disolati, lalu dimakamkan dengan pakaiannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan dan tidak mensolati orang-orang yang wafat atau syahid pada perang Uhud. Tuan Syekh, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Pertama, aurat mayit itu ditutup, kemudian ia ditinggikan tempatnya. Kedua, tekan perutnya dengan perlahan agar kotorannya keluar. Ketiga, orang yang memandikan mayit hendaknya atau hendaklah membalut telapak tangannya dengan sepotong kain atau sejenisnya, lalu mensucikan mayit itu dari najisnya. Keempat, membasuh anggota wudunya sebagaimana ia wudu untuk salat. Kelima, membasuh kepala dan janggutnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya. Keenam, membasuh bagian kanannya, lalu bagian kirinya. Ulangi basuhan itu 2-3 kali. Pada setiap basuhan, hendaklah menekan perutnya. Ketujuh, bila najis yang keluar, maka hendaklah ditutup dengan peralatan kedokteran. Kedelapan, setelah itu ulangi wudunya. Kesembilan, bila ia belum bersih dengan dibasuh 3 kali, ditambah lagi sampai 5 kali, sampai 7 kali, lalu badannya dikeringkan dengan kain atau handuk. 10. Hendaklah ia diberi minyak wangi pada lipatan-lipatan tubuhnya dan anggota sujudnya atau anggota badan yang rapat di tempat sujud. Dan apabila seluruh badannya diberi wangi, maka hal itu lebih baik lagi. 11. Kain kafannya diasapi dengan asap kayu-kayu wangi. 12. Jika kumis dan kukunya panjang, hendaklah dipotong. 13. Jika mayit itu wanita, maka rambutnya diikat 3 dan diulurkan ke belakang. Selanjutnya, setelah jenazah dimandikan, bagaimana pula cara mengkafanin? Pertama, yang terbaik pada kafan mayit pria adalah 3 lapis kain putih yang tidak terdiri dari kemeja dan sorban. Kedua, jika ia dikafani dengan kemeja dan sarung, kemudian dibalut dengan kain sekali saja, maka hal itu boleh. Ketiga, jenazah wanita dikafani dengan 5 kain, pakaian, kerudung, sarung, dan dibalut dengan kain 2 lapis. Keempat, jenazah anak-anak pria dikafani dengan 1 lapis kain sampai 3 kain, dan anak-anak wanita dikafani dengan 1 pakaian kemudian 2 lapis kain. Yang kelima, yang wajib pada kafan seluruh mayit adalah 1 kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Keenam, jika mayit itu wafat dalam keadaan berihram, sedang memakai pakaian ihram dalam ibadah haji atau umrah, maka ia dimandikan dengan air dan daun bidara, lalu dikafani dengan kain ihramnya, sarung dan selendangnya atau lainnya. Muka dan kepalanya tidak ditutup, tidak pula diberi minyak wangi, karena ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Ketujuh, jika mayit itu wanita yang sedang ihram, maka ia dikafani sebagaimana mayit wanita lainnya, tetapi ia tidak diberi minyak wangi dan tidak ditutup mukanya dengan cadar, tidak pula dipakaikan sarung tangan. Muka dan tangannya ditutup dengan kain kafan sebagaimana kafan wanita lainnya, seperti penjelasan tata cara mengkafani mayit wanita di atas. Tuan Syekh, kami juga ingin mengetahui siapa saja yang paling berhak memandikan, mensalati, dan mengubur mayat atau jenazah. Pertama, yang paling berhak memandikan, mensalati, dan mengubur mayit pria adalah orang yang telah menerima wasiat untuk itu, kemudian bapaknya, lalu kakeknya, kemudian yang terdekat dan terdekat dari kerabatnya yang pria. Kedua, yang paling berhak memandikan mayit wanita adalah wanita yang menerima wasiat untuk itu, kemudian ibunya, lalu neneknya, kemudian yang terdekat dan terdekat dari kerabatnya yang wanita. Ketiga, yang paling berhak memandikan bagi suami istri adalah pasangannya, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dimandikan oleh istri beliau. Demikian pula halnya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memandikan mayit istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Thank you. terakhir, kami mohon penjelasan tentang tata cara sholat jenazah, yaitu dengan melakukan takbir 4 kali. Pertama, setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, jika ia membaca surah pendek, 1 atau 2 ayat setelah Al-Fatihah, maka hal itu baik berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan hal itu, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kedua, kemudian takbir kedua, lalu membaca salawat sebagaimana salawat dalam tasyahud. Ketiga, kemudian takbir ketiga, lalu membaca doa berikut ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعيه من عذاب القبر وعذاب النار وافتح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Artinya, ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan orang yang telah mati dari kami, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir, anak-anak kecil kami dan orang-orang dewasa kami, kaum pria dan wanita kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah ia atas Islam. Dan siapa yang Engkau wafatkan dari kami, wafatkanlah ia atas iman. Ya Allah, ampunilah ia, rahmati, peliharalah, maafkanlah ia, muliakan tempat tinggalnya, luaskan tempat masuknya, basuhlah ia dengan air es dan salju, sucikanlah ia dari dosa-dosa, seperti kain putih yang disucikan dari kotoran. Gantikan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Masukkanlah ia ke dalam surga. Peliharalah ia dari azab kubur dan neraka. Lapangkanlah ia dan berilah ia cahaya di dalam kuburnya. Ya Allah, janganlah Engkau menahan pahalanya untuk kami. Dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalannya. Keempat, setelah itu takbir keempat. Kelima, lalu salam 1 kali ke kanan. Disunatkan mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir. Jika jenazahnya wanita, maka doanya, Allahumma ghafir laha, merubah kata ganti orang ketiganya. Jika jenazahnya 2 orang, maka doanya, Allahumma ghafir lahuma, dan seterusnya, merubah kata ganti orang ketiganya. Jika jenazahnya lebih dari 2 orang, maka doanya Allahumma ghafir lahum, dan seterusnya, merubah kata ganti orang ketiganya. Jika jenazahnya anak-anak, maka doa untuknya dirubah dengan doa berikut. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Allahumma sakhil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. وألحفه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia orang yang bersegera kepada kebaikan dan tabungan bagi kedua orang tuanya serta pemberi syafaat yang diterima. Ya Allah, beratkanlah dengannya timbangan kedua orang tuanya, dan besarkanlah dengannya balasan keduanya, serta ikutkan ia dengan orang-orang soleh terdahulu dari orang-orang beriman. Jadikanlah ia dalam tanggungan Ibrahim alaihissalam, dan peliharalah ia dengan rahmatmu dari adat neraka Jahim. Sunnahnya, imam berdiri lurus dengan kepala jenazah pria dan lurus dengan bagian tengah jenazah wanita. Dan jika jenazahnya banyak, maka yang terdekat dengan imam adalah jenazah pria dan yang terdekat ke arah kiblat adalah jenazah wanita. Jika di antara jenazah-jenazah itu ada jenazah anak-anak, maka jenazah anak pria dikedepankan atau lebih dekat dengan imam dari jenazah wanita. Kemudian jenazah wanita, lalu jenazah anak-anak wanita. Kepala anak pria lurus dengan kepala jenazah pria dewasa. Bagian tengah jenazah wanita lurus dengan kepala jenazah pria. Jenazah anak wanita lurus dengan kepala jenazah wanita dewasa. Seluruh makmum solat jenazah berdiri di belakang imam, kecuali jika ada seorang makmum yang tidak mendapat tempat di belakang imam, maka ia berdiri di sebelah kanan imam. Walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Akhirnya, segala puji hanya milik Allah semata. Salawat dan salam untuk nabinya Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Terima kasih Tuan Syekh. Semoga seluruh uraian dan penjelasan Tuan Syekh dapat bermanfaat kepada kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terimalah salam sejahtera dari Departemen Agama Wakaf Da'wah Dami dengan Islam Kerajaan Saudi Arabia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.